doa masuk rumah. Bismillahi walajona wa bismillahi khorajona wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walajona wa bismillahi khorajona wa ala rabbina tawakkalna. Doa masuk rumah. Dengan menyebut nama Allah, kami masuk dan kami keluar. Kami serahkan diri kami pada Tuhan kami. Ayo, bagaimana teman-teman semua? Sudah hafal belum doa masuk rumah? Coba, bagaimana kalau kita ulangi sekali lagi? Kita tunggu sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim.